Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala haitsu jama'ana fi hadzal masjid al-mubarak. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا محمد wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka minka ya Allah 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa dhanban maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk berkumpul di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Tadi kita bersama-sama sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, yang mana dikatakan dalam sebuah riwayat, man shalla subha jama'atan fahuwa fi amanillahi hatta yumsi, wa man shalla al-maghriba jama'atan fahuwa fi amanillahi hatta yusbih, au kama qala an-nabi. Disebutkan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka dia berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sore harinya. Dan kebalik, dan begitu juga barang siapa yang melakukan sholat maghrib secara berjamaah, wa fi riwayah sholat asar, dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan sholat asar, barang siapa yang melakukan sholat maghrib secara berjamaah, maka dia berada di dalam perlindungan Allah sampai pada pagi hari. Maka alhamdulillah kita tadi sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga kita semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita perlindungan. Apalagi pada akhir-akhir ini banyak orang gila ngaku ustaz masuk masjid membacot aja, katanya beritanya seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat walafiat, kita diberikan nikmat kemudahan langkah kaki kita Allah gampangkan untuk menuju ke masjid ini. Siapa yang menggerakkan kaki kita kalau bukan Allah? Siapa yang menggerakkan hati kita kalau bukan Allah? Apa bisa? Semua orang bisa menggerakkan kaki, tapi banyak di luar sana saudara kita sama muslim, sama makan nasi dengan kita, sama minum air putih, sama-sama Islam, tapi ada di antara mereka yang belum bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Karena mereka sakit. Kenapa? Karena mereka musafir, misalkan mereka jamaah takhir, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Itu masih mending, ada rukhsah. Karena apa? Sakit berpergian. Tapi berapa banyak saudara-saudara kita yang mana mereka saat ini tidak melaksanakan sholat maghrib berjamaah, padahal sholat itu wajib bagi mereka dan wajib bagi kita untuk mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Tapi saat ini yang dipilih oleh Allah siapa? Kita. Ini berarti Allah kepengen kita menjadi hamba yang dicintainya. Di dalam sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bi khairan yuwaffiqhu fil khair. Barang siapa yang Allah kehendaki, barang siapa yang Allah kehendaki hamba itu menjadi orang yang baik, yuwaffiqhu fil khair, maka Allah akan mudahkan dia untuk melakukan perbuatan yang baik. Allah akan mudahkan dia untuk melakukan perbuatan yang baik. Kalau Allah kepengen dia jadi orang baik, makanya di dalam semua makalah, khuliqal insanu lima muyassarun lahu. Manusia itu diciptakan untuk apa dia dimudahkan? Kalau dia itu diciptakan untuk masuk surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perbuatan yang akan menghantarkan dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau dia diciptakan Allah untuk menghuni neraka Allah, na'udzubillah min dzalik, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang akan mengantarkan dia untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang salat berjamaah, baca Al-Qur'an, berzikir, selawat. Sekarang ya, saya ingatkan juga sambil kita ngaji, sambil niat iktikaf. Nawaitu iktikaf di hadzal masjid billahi taala, aku niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Karena ini masjid, jadi selama kita duduk, kita di samping dapat pahala hadir majelis ilmu, dapat juga pahala iktikaf. Berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan saat ini? Itu berarti Allah ketingin kita jadi orang baik. Allah ketingin kita jadi orang yang dekat dengan Allah. Allah ketingin kita jadi orang yang kenal Allah. Allah ketingin kita jadi orang yang betul-betul takarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal istiqomah kita bagaimana? Istiqomah ini yang berat. Isi pemain yang berat. Ada pepatah yang mengatakan, yamutul mar'u ala ma asya'alih. Orang itu mati tergantung kebiasaan hidup dia di dunia dulu. Dia di dulu di dunia itu kehidupannya bagaimana? Nah, begitulah dia mati. Kalau dia di dunia, kebanyakan dia di dunia, dia itu melakukan amal-amal baik. Dia rajin sholat, maka dia mati dalam keadaan sholat. Dia rajin baca Al-Quran, maka dia akan mati dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan memegang Al-Quran, dalam keadaan memeluk Al-Quran. Sudah banyak kan kita lihat di Facebook, di YouTube kan. Dulu ada ustadz yang kore ketika membaca surat Tabarak. Tabarak alladzi biyadihil mulku, suaranya makin pelan, makin pelan, makin pelan. Akhirnya beliau meninggal ketika membaca Al-Quran. Ternyata setelah ditelusuri, ternyata ulang kiai tersebut hafiz Al-Quran dan setiap malamnya selalu membaca surah Tabar atau surah Al-Muluk yang kita kenal. Kenapa? Karena di dalam sebuah hadis sebutkan, barang siapa yang istiqomah di dalam baca surah Tabar, maka Allah akan jaga dia dari azab kubur, dari fitnah kubur. Dibaca sama kiai ini, karena istiqomah meninggal dalam keadaan membaca surah Tabar, bapak sekalian. Yang itu makhluk alam ma'asya aleh. Orang itu mati tergantung dia hidup bagaimana. Dan kita sering, yang sering tersebar di medsos di dunia maya. Ada orang lagi sholat, tiba-tiba meninggal. Ibu-ibu lagi sholat di CCTV. Allahu Akbar, langsung jatuh, tumbang. Ternyata meninggal seketika. Pas takbiratul ihram meninggal. Ternyata ditelusuri, orangnya gak pernah meninggalkan sholat. Sholat berjamaah gak pernah, kecuali dalam keadaan haid. Selebihnya, dia jamaah di masjid. Meninggal dalam keadaan mulia. Begitu juga kebalikannya. Kalau dia di dunia, suka minum minuman keras. Mabuk, teler. Di dunia suka merampok. Di dunia suka mencuri. Di dunia suka berzina. Ya mati dalam keadaan berzina. Dunia suka meninggalkan sholat. Ya meninggalnya, gak akan taubat, gak akan melakukan sholat. Banyak kan, orang sudah tua. Mohon maaf. Umur 40 tahun ke atas sudah harus fokus ibadah. Karena apa? Sisa 1/3 lagi umurnya. Nabi SAW bersabda, umur umat itu antara 60 sampai 63 tahun. Wa ma ba'dahu, kalau ada yang lebih, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti rata-rata umur umat Nabi Muhammad 60 tahun. Kalau sudah masuk umur 40 tahun, sisa 1/3 lagi. Sisa 1/3 terakhir. Harusnya memperbanyak bekal menuju ke alam sana. Harusnya. Tapi banyak. Kita lihat di berita. Di televisi-televisi mainstream. Kakek-kakek umur 60-70 tahun meninggal dalam keadaan berzina. Di hotel ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Umur 70 tahun. Dilihat KTP-nya. Islam. Kenapa? Mungkin kalau agama lain, kita wallahualam, kita gak kecampur. Tapi ini agama kita. Padahal di dalam agama kita dilarang zina itu. Jangankan zina pak, pacaran dia gak boleh kok. Berpegangan tangan dengan yang bukan mahram gak boleh. Kata Nabi SAW, yang artinya kepala kita itu diketok dengan palu selama 70 tahun itu lebih baik daripada berpegangan dengan yang bukan mahram sekali saja. Berarti di akhirat siksaannya lebih daripada ketok pakai palu selama 70 tahun. Itu berpegangan. Apalagi berzina. Ini meninggal. Lalu 70 tahun. Masa gak ingat ibadah. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya karena dia dulu waktu masa mudanya dia sering berzina. Dia suka main perempuan. Dia suka maksiat kepada Allah. Akhirnya dia mati dalam keadaan suluh khatimah dong. Kan begitu. Maka kalau kita kepengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka istiqomah. Saya punya teman namanya Ustaz Ali Ridho di Mempawah. Saya ini asli Pontianak, Kalimantan Barat. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan kurang lebih 11 jam karena delay-nya yang luar biasa, sampai juga saya di Pekanbaru ini. Sebenarnya saya malu diundang di sini. Karena apa? Di sini ini gudangnya ulama. Ustaz yang paling fenomenal yang terkenal sekarang dari kota ini. Ustaz Abdul Somad ya. Aduh, malu saya. Mungkin kota lain saya agak pede, agak berani. Tapi ini masa saya ibaratkan menggarami lautan. Cuman ya sudahlah, karena diundang bismillah, karena permintaan dari pusat, dia datang. Mudah-mudahan yang saya sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat. Dan juga kemarin kita ketemu Musa Abdul Somad juga di Batam. Dia bilang, ini sekali-kali ngisi di Pekanbaru Jumat lalu. Hari apa? Hari Sabtu pagi di Batam. Subhanallah, seminggu kemudian sampai anak ini. Makbul juga doa beliau. Dia bilang, "Bib, antum ngisi ya di Pekanbaru ya. Insyaallah siap Ustaz kalau ada yang anu, kalau ada kesempatan." Seminggu kemudian dikabul sama Allah doanya. Ya, banyak-banyak minta doa sama Ustaz. Maka itu tadi, tinggal kita istiqomah. Ustaz Ali Ridho, teman saya itu dari Mempawah, beliau selalu berceramah. Dalam keadaan sakit suka berceramah. Jadi sesakit bagaimanapun beliau tetap istiqomah dalam ceramah. Ustaz, antum dalam keadaan sakit, orang sudah mengundang dari satu bulan yang lalu, kita jangan kecewakan. Jadi walaupun capek-capek tetap ceramah. Akhirnya pernah suatu hari salah satu teman kami bertanya, "Ustaz, kok antum rela sih capek-capek? Padahal antum bisa istirahat atau digantiin sama murid atau teman antum yang lain." Beliau bilang apa? "Ana takut kalau ana sakit, tiba-tiba ajal ana datang. Sementara ana pengen meninggal dalam keadaan mengajar atau ceramah," kata dia. Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 27 Rajab, kurang lebih 1 tahun yang lalu, pas 27 Rajab mengisi ceramah tema Isra Mi'raj, beliau meninggal ketika dalam keadaan berceramah. Kenapa? Karena itu tadi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak tahu kenapa bisa demikian. Karena dia istiqomah dalam keadaan sakit, tetap apa namanya? Dalam keadaan sakit tetap ceramah. Saya punya guru, guru besar, saya alumni Pondok Pesantren Darul Ulum Dakwah, satu pondok sama Buya Yahya yang berada di Bangil Pasuruan sana. Ada 5 guru pertama di Bangil. Jadi dulu masih awal-awal Pondok Bangil itu yang ngajar masih 5 ustaz. Salah satunya itu Profesor Dr. Ahmad Syakir, keluaran Kairo Mesir. Ini kalau ada alumni dakwah ditanya, kenal ini. Ustaz Ahmad Syakir ini hafiz Al-Qur'an. Ya, selalu membaca Al-Qur'an, tetapi hobi beliau di samping hobinya membaca Al-Qur'an, hobi beliau adalah membaca. Beliau buku 3 jilid 1 minggu khatam. Saking hobinya dalam membaca. Sehingga pada akhir hayatnya beliau padahal dalam keadaan koma, beliau masih sempat ngomong sama Ustaz kami, Ismail, nanya, "Tolong kitab anak, ada yang tinggal, tolong dijaga wasiatnya." Dan juga beliau kemana-mana selalu membawa tasbih. Selalu membawa tasbih. Dan ini kisah nyata, kami alami sendiri. Itu dokter sudah memvonis koma ini orang. Sudah gak ada harapan hidup lagi guru kami, Ustaz Syakir ini. Orang koma gak ada bisa gerak ya. Kok koma gak bisa gerak. Subhanallahnya. Ketika kami lihat, dan dokter pun semuanya geleng-geleng kepala melihatnya. Kenapa? Ini guru kami Ustaz Syakir koma, tapi tangannya bergerak seperti dalam keadaan memegang tasbih. Ya, ini bukan kebetulan. Kalau kebetulan aja mungkin saraf itunya bergerak. Bukan kebetulan, stroke gak bisa bergerak, stroke lumpuh satu tubuh. Sudah tinggal nunggu wassalam saja, tapi tangannya masih bergerak. Seakan-akan dalam keadaan memegang tasbih. Kenapa? Karena beliau kemana-mana selalu membawa tasbih, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam keadaan koma pun Allah tunjukkan kemuliaan. Inilah hataku yang isi koma dalam berzikir kepada Allah. Allah angkat derajatnya, Allah muliakan dia. Meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak enak tuh? Apa enggak mulia mati seperti itu? Oh, kita enggak. Kita ditanya, "Beb, saya mau nanya, Beb, ya. Saya pengen meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Pengen meninggal dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah." Pengen. "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia pasti akan masuk surga. Pengen la ilaha illallah. Tapi zikir la ilaha illallah sebulan 10 kali. gimana mau masuk surga itu, gimana mau ngucapin ketika habis sholat imamnya mimpin ilahi rabbi anta maulana subhanallah, diam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Dia hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dianya bengong, melihat ke atas, lihat televisi. Alhamdulillah, kulli halin wa ni'matin, Allahu Akbar. Wah, sudah, enggak betah sudah. Biasanya beberapa masjid setelah Allah Akbar ditambah afdalu dzikri fa alam annahu la ilaha illallah. Ya, beberapa masjid keluar gitu. Ya, keluar. Kenapa? Aduh malas, aduh ini anu itu. Kapan kamu berzikir? Enggak ada, sibuk. Megang tasbih aja jarang. Gimana mau meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau zikir saja enggak pernah? Orang zaman sekarang, people zaman now istilahnya, zaman sekarang itu lebih sering mengucapkan ngomong kotor daripada berzikir. Betul? Betul apa enggak? Iya. Mudah-mudahan di sini enggak ada. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Orang zaman now lebih banyak ngucapin kalam kotor, omongan kotor, daripada zikir kepada Allah atau beristighfar atau bersolawat. Kalau kesandung aja. Ngomongnya hewan-hewan itulah, enggak bisa disebutkan di sini. Inilah, itulah. Kalau dikagetin sama orang langsung nyumpah. Ngomong kotor itu dah, kalimat-kalimat kotor diucapin. Akhirnya mati dalam keadaan meninggal mengucapkan kalimat kotor. Karena apa? Kesehariannya meninggal dalam keadaan kesehariannya selalu mengucapkan kalimat kotor. Makanya kita tuh dianjurkan banyak zikir. Nah, kalau berzikir, dikit-dikit subhanallah, subhanallah, subhanallah, perbanyak kalimat subhanallah. Ketika dia kaget, tersandung, atau dikejutin orang, dikagetin orang, dia refleks subhanallah. Atau dia beristighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ketika dia kaget, refleks astagfirullahaladzim. Enggak ngomong kotor dia. Bagus enggak tuh seperti itu? Iya kan? Atau dia bersolawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Selalu mana ketika dia kaget, kesandung atau melihat sesuatu yang bikin dia kaget, misal kan kita jalan ada yang tabrakan kan, langsung nyebut spontan itu Allahumma shalli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Kenapa? Karena keseharian mulutnya digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan meninggal dalam mengucapkan kalimat itu dan anaknya akan melihat, oh, ayah saya ngucapin la ilaha illallah terus. Bersin, hasin, la ilaha illallah. Ari, la ilaha illallah. Anaknya ikut, la ilaha illallah. Sampai gede yang diucapin la ilaha illallah terus. Kalau orang tuanya sering salawat, nanti anaknya ikut. Bapakku, ibuku salawatan terus. Kaget salawatan, mau masak salawatan, mau masuk masjid salawatan. Anaknya ikut, sampai gede salawatan terus. Dimanapun dia tetap bersalawat. Tapi kalau bapaknya ngomong kotor, bapaknya suka nyumpahin orang, ibunya suka ngomong-ngomong yang gak jelas, ngomong-ngomong yang tidak layak dalam agama Islam, anaknya ngikut. Ketika Ustaz ceramah, jangan ngomong kotor. Ah Pak Ustaz nih, kamu tuh siapa saya? Orang tua kandung saya kok ngomong kotor, biasa saja. Kenapa? Orang tuanya contohin. Akhirnya anaknya ngikut. Makanya biasakan dalam istiqomah melakukan amal yang baik. Itu yamutul mar'u ala ma'asya alih wa yuhsyaru mar'u ala mata alih. Dan seseorang itu dikumpulkan tergantung kebiasaan hidupnya. Seseorang itu dibangkitkan tergantung bagaimana dia meninggal. Wa yuhsyaru mar'u, dan dikumpulkan seseorang itu ala mata alih, bagaimana dia mati, bagaimana dia meninggal. Kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kalau dia meninggal dalam keadaan sholat, kalau dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, kalau dia meninggal dalam keadaan berzikir kepada Allah, kelak dia akan dibangkitkan Allah dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan sholat. Berapa banyak cerita-cerita, riwayat mutawatir ini, ya bukan riwayat bid'ah. Nah, disebutkan ada orang yang sholat, Habib Abdurrahman As-Sajjad, ditemukan dalam kuburnya dalam keadaan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena beliau kesehariannya menghatamkan Al-Quran 4 kali di pagi hari, 4 kali di malam hari. Dan sering ketika ditemukan, ini namanya mimbabil karomah, bab namanya karomah yang terjadi. Dan karomah semua orang bisa mendapatkannya. Apa kita enggak mau dalam keadaan seperti itu? Apa kita enggak mau menjemput kemuliaan seperti itu? Mumpung belum terlambat, mumpung masih diberi nafas, mumpung masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ayo kita gunakan. Ini mumpung masih belum terlambat nih, belum datang kematian, belum datang ajal ini. Saya pengen dalam keadaan husnul khotimah. Ya perbanyak. Kamu pengen meninggal dalam keadaan bagaimana? Oh, aku pengen meninggal dalam keadaan kalimat la ilaha illallah. Ya udah perbanyak kalimat la ilaha illallah dari sekarang. Jangan perbanyakin ngomong kotor. Jangan perbanyakin ngomong yang enggak jelas. Dikit-dikit la ilaha illallah. Kalau bisa dibagi waktunya, satu hari la ilaha illallah 100. Selawatannya 100. Zikirnya apa subhanallahnya 100. Banyaknya beb 100. Sebenarnya enggak banyak. Kita orang selawatan dari pondok ke rumah saya itu sampai 10.000. Di perjalanan bawa motor kan enggak ngapa-ngapain tuh. Ya kan? Itu kalau buat selawatan 10.000 bisa lah. Tinggal kita beli tasbih digital, taruh di tangan, bawa motor, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, belum saya berangkat kerja, sambil di jalan sambil selawatan. Sebisanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Karena kalau tasbih apa tasbih ini agak ribet kan bawa motor, bawa mobil. Kita juga enggak tahu jumlah. Belilah tasbih digital, berapa harganya? Cuma 20.000 kok paling mahal. Masih pelit. Masuk surga pelit. Beli tasbih kita, taruh. Pikir, coba hitung. Dari rumah ke kantor, dari rumah ke tokonya. Berapa ratus dapat ini? Taruh, dikocek. Nanti misalnya disuruh posnya ke sini, ambil lagi, taruh, jalan, selawatan lanjut lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanti udah selesai, taruh di tas. Enggak ribet, enggak berat kok. Enggak sampai putus tangan kita. Kosong, selawatan lagi. Bisa, satu hari 10.000 kok. Ini ketika dengar Ustaz, si fulan, ulama fulan, kiai fulan, membaca selawat satu hari 100.000 kali. Wah, kok bisa ya, Bek? Itulah Habib Abdullah bin Thahir mengucapkan subhanallah, satu harinya itu enggak kurang daripada 60.000 kali. Itu baru subhanallahnya. Bukan yang bukan belum alhamdulillahnya, belum salawatannya, belum kalimat tahlilnya. Subhanallahnya sehari 60.000 kali. Dan beliau bernazar, beliau bersumpah. Seandainya aku mengetahui kalimat satu tasbih saja, subhanallah itu aku tahu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku bernazar, aku akan kasih apapun jamu makan satu kota Tarim semuanya. Padahal satu hari 60.000 kali. Tapi masih mengatakan seandainya satu amalan tasbihku diterima oleh Allah, aku akan jamu makan satu kota penduduk kota Tarim ini semua. Masih takut amalnya enggak diterima oleh Allah. Lah kita subhanallah cuman habis sholat, alhamdulillah cuman habis sholat, salawatan jarang, sholat sunnah enggak pernah, Jumatan telat terus, lalu mimpi masuk surga. Surganya paling tinggi, berbarengan dengan Nabi. Ya enggak bisa dong. Orang masuk bioskop aja bayar. Bayar enggak? Berapa? 20.000, 40.000 ya? Enggak tahulah saya berapa harganya. Pokoknya bayar. Karena masuk bioskop bayar, makanya saya enggak mau masuk. Kalau gratis, saya mau masuk. Yang gratis-gratis emang enak. Masuk kok, jangan ke bioskop. Masuk kebun binatang. Cuma nonton monyet. Ya, masuk kebun binatang, lihat monyet. Monyet itu cuman bisa apa sih monyet? Bayar 20.000. Cuman lihat monyet. Monyet masih mending, masih hyperaktif, masih gerak sana sini loncat, masih bisa kasih makanan. Lihat buaya bayar 20.000. Cuman lihat dia mangap mulutnya doang. Di kebun binatang bayar 20.000. Lah ini yang cuman melihat bayar surga, kata Abu Ya'asyik Muhammad bin Alawi al-Malik al-Hasri, al-jannah ma'ahu balas. Kata Abu Ya al-Maliki Mekah, ayahanda daripada Abu Ya Syed Ahmad al-Maliki, al-jannah ma'ahu balas. Surga itu enggak gratis, Bu. Enggak gratis. Lo mau masuk surga pakai apa? Pakai sholat. Lo mau masuk surga pakai apa? Pakai zikir. Yuk kita introspeksi. Mau sholat, oke. Sekarang kita sholat. Kita mau masuk surga dari pintu sholat nih. Kita introspeksi. Sholat satu hari 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Berapa menit sih sholat itu? 5 menit. Sholatnya bukan zikirnya. 5 menit. Berarti 5 kali 5, 25 menit. Dari 25 menit kita sholat dibandingkan 24 jam yang Allah kasih kepada kita, itu 25 menit itu khusyuk semua apa enggak? Paling khusyuknya Allahu Akbar, habis itu udah royal udah itu. Kesana kesini, ke mall nonton ini itu, macem-macem udah. Mau masuk surga lewat pintu sholat. Lalu sholat sunnah, berapa banyak sholat sunnah yang kita lakukan? Itu sholat wajib itu. Sholat wajib dari sisi khusyuk saya sudah kurang. Lalu apa lagi? Rukun sholat. Berapa banyak di antara kita yang hafal rukun sholat? Yang membatalkan sholat. Berapa banyak di antara kita yang hafal membatalkan sholat? Berapa membatalkan sholat? Berapa sunnah-sunnah sholat? Berapa makruh-makruh sholat? Baru berapanya dalam udah bingung kita. Apalagi disuruh sebutin satu persatu. Ketika ditanya, kamu yakin amal kamu gak batal? Ya saya ikut imam saja. Saya ikut depan saya saja. Makanya dianjurkan imam itu yang faqih, yang paham ilmu, yang paham hukum. Dari sisi sholat aja sudah banyak kurang kita, Bu. Sholat sunnah, oke, sholat sunnah. Ada namanya sholat sunnah rawatib. Sebelum subuh 2 rakaat, habis subuh enggak boleh. Kalau fikihnya begitu. Waktu yang diharamkan melaksanakan sholat sunnah habis subuh. Lalu sebelum duhur, setelah duhur. Ini rawatib. Sebelum asar 4 rakaat. Habis maghrib, habis asar enggak boleh. Waktu mamnu, enggak boleh sholat sunnah. Sampai maghrib, habis sholat maghrib 2 rakaat. Sebelum sholat isya 4 rakaat. Habis sholat isya 2 rakaat. Berapa banyak rawatib yang kita lakukan satu hari? Kurang lebih ada 17 rakaat. Apakah semuanya kita istiqomah melakukannya? Sholat rawatib tuh. Tambah yang lain, sholat sunnah tahajud. Ada yang istiqomah tahajud di sini? Sholat duha, ada yang istiqomah sholat duha di sini? Paling sholat duha kalau udah akhir bulan. Kalau udah dompetnya udah tipis, baru sholat duha. Allah, oh, dompet aku tipis, tak ada duit lagi ini. Sholat duha, berapa? 8 rakaat, 12 rakaat. Tapi giliran awal bulan, gajian datang, hilang duhanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha, kita ketemu lagi di akhir bulan. Sholat istikharah, kapan sholat istikharah? Mau kawin? Mau nikah? Bingung nih. Milih antara Aisyah sama An-Nisa. Milih antara Abdullah sama Abdurrahman. Baru dia sholat istikharah. Selebihnya enggak ada. Sholat apa lagi? Sholat hajat. Sholat apa lagi? Sholat gerhana itu. Kemarin kan kita gerhana bulan. Saya mengadakan sholat gerhana bulan di tempat saya. Kebetulan tempat saya itu kampung, Pak. Bukan di kota. Pondok pesantren Al-Bahjah. Kami punya pondok pesantren Al-Bahjah 4 itu di ujung kampung. Sehingga masyarakatnya agak tertutup. Ketika kita melaksanakan sholat gerhana, itu masyarakat pada heboh satu kampung. Katanya Habib Ali Hinduani sesat, kata dia. Ngadain sholat rukunya 2 kali. Ketika sholat sudah gerhana kan, apa rukunya 2 kali itu? Ini Habib Ali sesat ini. Masa ruku 2 kali, kata dia. Saya bilang, ya memang ajarannya begini, Pak. Memang caranya begitu kok, Bu. Oh, enggak, saya dulu ngaji enggak seperti itu, kata dia. Ayo, sholat sunnah. Apalagi sholat sunnah yang kita lakukan? Masih mau berharap melaksanakan sholat masuk pintu surga melalui sholat sunnah? Malu kita sama para salaf. Malu kita. Itu dari sahabat dulu ya. Sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan itu mengkhatamkan Al-Quran ketika sholat sunnah. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, 1 rakaat separuh Al-Quran, rakaat kedua khatam Al-Quran semuanya. Itu sahabat Utsman bin Affan. Kalau sahabat Abu Bakar As-Siddiq, memang beliau tidak sebanyak sahabat Utsman bin Affan, tapi setiap membaca Al-Quran selalu menangis. Setiap sholat menangis. Membaca Al-Quran menangis, tersedu-sedu. Kenapa? Karena takut. Saking takutnya dalam membaca ayat Allah. Saking takutnya membaca kalamullah itu. Kita kapan nangis? Baca Al-Quran. Paling nonton India baru nangis ya. Saking kerasnya hati kita itu. Baca Al-Quran gak pernah nangis. Kecuali ditaruh bawang di bawah matanya. Baru nangis. Jadi kita dari sisi ulama. Lihat. Imam Syafi'i itu. Di dalam sholat sunnahnya selalu mengkhatamkan Al-Quran. Lalu Imam Ali Zainal Abidin. Dari sisi ulama ini. Beliau setiap malamnya melakukan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu ya. Bukan sholat sunnah rawatib. Bukan sholat sunnah hajat. Bukan sholat sunnah istikharah. Bukan. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah biasa. Di luar sholat sunnah yang kita sebutkan. Itu tidak kurang dari 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin. Sampai-sampai beliau itu suatu hari Ketika lagi sholat, rumahnya kebakaran. Orang pada teriak, "Hey, Imam Ali, rumah kamu kebakaran. Cepat keluar. Beliau enggak tetap sholat 1000 rakaat. Ketika beliau, "Assalamualaikum warahmatullahi." Selesai sholat, lihat, "Loh, rumah saya kebakaran." Saking enggak sadarnya ini. "Hey, Imam Ali, tadi kamu teriak, Imran, saya enggak dengar kamu teriak. Saya enggak tahu screening saya kebakaran." Saking khusyuknya Imam Ali. Makanya beliau mendapatkan julukan Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Saking banyak sujudnya itu. Pernahkah kita seperti itu sholat? Kita boro-boro kebakaran. Digigit nyamuk aja udah gar-gar. Ini nyamuk, uing-uing gitu. Imam Ali. Rabi'atul Adawiyah dari sisi perempuan. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Beliau sholat satu malam tidak kurang dari 1000 rakaat. Perempuan, masa kita kalah sama perempuan? Itu 1000 rakaat. Dan beliau sholat, setiap kali sholat itu selama 40 tahun kalau tidak salah saya, selama 40 tahun beliau sholat subuh menggunakan wudu sholat isya. Jadi beliau azan subuh, melakukan sholat subuh itu masih menggunakan wudu ketika sholat isya. Menunjukkan apa? Dari hadis isya sampai subuh penuh full sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita habis sholat isya langsung nonton TV, cari televisi bola. Itu perempuan. Dari situ sholat, kekhusyuan tadi. Tadi sudah disebutkan Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali ada seorang sahabat. Kalau siapa namanya saya lupa itu. Jadi beliau harus diamputasi ketika perang, pernah tanah yang yang berkarat. Sehingga kata para dokter waktu itu, ini sahabat, cuman saya lupa namanya. Harus dipotong, harus diamputasi. Harus dibius, beliau saya enggak mau dibius. Kenapa? Kalau dibius berarti saya pingsan. Pingsan saya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau. Lalu gimana? Ini bahaya kalau enggak dipotong, enggak diamputasi, ini bahaya, berbahaya. Saya sholat, ketika sholat kamu potong tak kaki saya, enggak usah diimpus. Sholat. Allahu akbar, sholat. Ketika sholat kaki jadi potong. Itu dipotong tanpa diimpus sama sekali. Tanpa dan menjerit pun enggak. Ketika sudah selesai, "Assalamualaikum warahmatullahi." "Assalamualaikum warahmatullahi." Ditanya, "Udah selesai potong?" "Udah, itu kakinya udah enggak ada." "Oh iya, enggak sadar ketika sholat kakinya sudah dipotong." Duh, Imam Ali bin Abi Thalib dari sini sahabat. Suatu hari beliau dipanah, kena perutnya. Harus dicabut. Ketika dicabut, beliau merasakan kesakitan. Ya panah nusuk perut, apa enggak sakit? Akhirnya kata beliau, "Biar enggak sakit, saya sholat." Ketika saya sholat, pas Allahu Akbar, kalian langsung cabut. Langsung kalian jahit, langsung kalian tutupi perban, gak usah dibius, gak usah dianu, langsung aja. Ketika sholat, Allahu Akbar, langsung ditarik. Teriak pun enggak. Saking khusyuknya melaksanakan sholat. Kita ada seperti itu. Nah, jangankan kena panah, digigit nyamuk, udah garuk-garuk gini. Panas dikit aja, udah peluh dikit. Wah, lama ini imam ini baca. Tak tahu kita kepanasan. Itu kurang khusyuk kita. Jadi dari sisi sholat, kita gak ada apa-apa. Malu mau masuk surga melalui pintu sholat, malu kita. Ini isya jam berapa? Jam berapa tuh? 19, lama juga ya. Berarti, 5 menit lagi. Oh iya. Jadi insya Allah akan kita lanjutkan setelah isya. Habis itu ada tanya jawab. Saya kira 1 jam lagi. Dari sisi Al-Quran, sebelum kita lanjut surat isya, dari sisi Al-Quran, saya pengen masuk surga melalui pintu Al-Quran deh. Oke, berapa kali kita khatam Al-Quran? Berapa kali kita khatam Al-Quran? Ada 1 hari 1 kali khatam Al-Quran? Tidak ada. Paling 1 tahun sekali, bulan Ramadan. Itu pun dilihat dulu Pak ya. Kalau masjidnya AC, kayak ini adem, ada es teh, ada kue, ada makanan, udah one day one juice, sudah 1 hari 1 juice, betah saya. Iya. Tapi kalau enggak ada AC, kipas angin, tapi masih ada es, masih ada kue, kurang 3 lembar, 7 lembar. Enggak ada kue, enggak ada es teh, tapi masih ada kipas angin, 5 lembar, 1 malam. Tambah lagi, enggak ada kipas angin, tapi masih ada kue, 3 lembar. 2 lembar, enggak ada kipas, enggak ada kue, enggak ada es, wassalam udah. Paling malam 1, malam 2 ngajinya. Selanjutnya selesai. Ayo dari Al-Qur'an. Mana dia? Habib Abdurrahman Assegaf, Satu hari menghatamkan Al-Quran pagi 4 kali, malamnya 4 kali. Berarti satu hari 8 kali. Jangan ditanya, kok bisa ya? Bisa. Kalau orang hafal Al-Quran kemana-mana, ngaji Al-Quran bisa. Kalau orang kesehari-kesehariannya selalu bersama Al-Quran. Apalagi Imam Syafi'i satu hari 32 kali menghatamkan Al-Quran. Gurunya, bukan gurunya, Imam Abu Hanifah, guru daripada gurunya, satu hari 64 kali menghatamkan Al-Quran. Enggak. Bahkan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu mengatakan Al-Quran satu kali 360 kali. Mau masuk surga lewat pintu Al-Quran? Insyaallah ada beberapa cerita lagi yang menambah semangat kita dalam beramal ibadah. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah melaksanakan salat Isya. Enggak lama, mungkin 5 menit, 10 menit kita selesai, kita tutup, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab kalau ada. Kalau tidak ada, kita akhiri langsung dengan pembacaan doa. Mungkin ini, saya mohon maaf, sebenarnya harusnya sekarang sudah selesai. Cuma saya enggak tahu azannya, enggak tahu jam, enggak kelihatan, jamnya agak jauh. Sehingga saya lihat, wah sedikit-sedikit sudah azan Isya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelah azan Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan lagi 5 menit. Habis itu kita masuk ke sesi tanya-jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat fanpage kami, Habib Ali yang keduan. Dan karena keterbatasan waktu, saya pilih 3 saja. Lalu setelah itu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak, kita tutup dengan pembacaan doa. Nah, kita lanjutkan tadi. Jadi dari sisi Al-Quran, kita jauh dari para salaf, Pak. Jauh, seperti yang sudah disebutkan tadi. Rabi'ah Al-Adawiyah itu, beliau dalam seumur hidupnya, dari semenjak bisa membaca Al-Quran, dari semenjak akil baligh sampai meninggal, itu menghatamkan Al-Quran lebih daripada 60 ribu kali. Makanya ada Habib Abdullah Mukhdar, beliau itu jarang menerima tamu. Kalau ada tamu, assalamualaikum, bapakmu ada? Ada, lagi apa? Bisa ketemu? Enggak bisa, lagi ngaji. Datang tamu lagi, pengen ketemu bapak. Bapak ada? Ada. Lagi ngapa? Lagi ngaji, enggak bisa ketemu. Ditanya sama anaknya, Pak, kenapa bapak jarang menerima tamu, kok ngaji terus? Apa jawab bapaknya? Ya Allah, saya sering ngaji karena saya mendengar riwayat bahwasanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah mengkhatamkan Al-Quran ketika hidupnya 60 ribu kali. Saya laki-laki, enggak mau kalah sama perempuan. Saya harus lebih. Akhirnya ketika beliau meninggal di tempat yang mana beliau selalu istiqomah membaca Al-Quran di situ, itu sebanyak 70 ribu kali. Menang 10 ribu daripada Sayyidah Rabi'ah. Kita sudah berapa kali khatam Al-Quran, Pak? Banyakan satu kali seumur hidup. Kapan? Pas mau khitannya. Gimana mau masuk Al-Quran dari sisi Al-Quran? Dari sisi zikir. Sudah disebutkan tadi Al-Habib Abdullah bin Tahir, satu harinya subhanallahnya itu enggak kurang daripada 60 ribu kali. Ulama-ulama terdahulu salawatannya sampai ribuan bahkan jutaan, sehingga mendapatkan kemuliaan mereka di ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau dari sisi mana? Sedekah. Kita mau sedekah, berapa sih sedekah kita itu? Betul dapat pahala, tapi kalau dibandingkan orang-orang dulu malu gitu. Sahabat Rasulullah bin Affan, separuh hartanya diterbakan untuk Allah. Sahabat Abu Bakar Siddiq, semua hartanya diterbakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Jumatan dua kerincing masuk, kerincing 2.000 rupiah. Kalau sudah mau Jumatan itu, yang dikeluarin apa? Uang yang bawa golok. Berapa itu? 1.000 rupiah. Yang dulu itu kan golok. Tapi uang yang rapi, yang pakai peci, enggak pernah dikeluarin. Padahal mau Jumatan sholat harus pakai peci. Bukan uang yang pakai peci dikeluarkan, uang yang bawa golok yang dikeluarinnya. Masuk juga ke apa namanya, ke kota amal. Kurang. Maka satu-satunya harapan kita adalah istiqomah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk majelis ilmu ini. Karena majelis ilmu adalah warisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dirham, tidak mewariskan uang. Wa inna ma huwa rasul ilim, tetapi mereka mewarisi ilmu. Itu Nabiullah Sulaiman itu nabi yang paling kaya raya di dunia ini. Beliau pada awalnya disuruh, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih salah satu daripada tiga ini. Harta, tahta atau ilmu. Pilih Sulaiman, harta, tahta atau ilmu. Ternyata Nabi Sulaiman bakhtar ilim, beliau memilih ilmu. Karena beliau memilih ilmu, Allah kasih dua, Allah kasih kerajaan, Allah kasih harta, Allah kasih juga tahta kepada beliau. Maka tinggal kita istiqomah. Allah sudah kepengen kita jadi orang baik nih. Kita salat Jumat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah. Saya sudah jamaah takdim jadi tadi, jadi enggak salat, sudah jamaah takdim. Tinggal kita istiqomah, subuhnya diistiqomahin, tahajudnya diistiqomahin walaupun cuma 2 rakaat. Apa sih susahnya? Cuma 5 menit kok. Bangun, wudu, merasa berat wudu yang wajib-wajib aja untuk awal-awal ini. Biar kita istiqomah. Habis itu salat sunah 2 rakaat, doa berarti itu lagi enggak apa-apa. Beratnya berarti istiqomah duhanya. Jangan deh 8 rakaat dulu, berat. Takutnya kalau 8 rakaat terlalu berat, nanti besok ditinggalin. 2 rakaat dulu. Yang penting istiqomah. Sholat duha 8 rakaat itu berat. Cukup saya saja, kata Dilannya. Sekarang ingat terakhir sama ini. 2 rakaat dulu. Yang penting istiqomah. Ngaji. Ngaji 1 hari 1 juz. Allah mak, 1 juz. Banyaknya. Bisa. Kalau dengar 1 juz, sekaligus 1 juz, emang kayak berat. Tapi kalau kita nyicil-nyicil, gak berat bapak sekalian. 1 hari itu 5 kali sholat. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 1 juz, kalau mushaf Utsmani rata-rata 10 lembar. Kita bagi 10 lembar dibagi 5 sholat. 1 sholat 2 lembar. Sebelum subuh 1 lembar, setelah subuh 1 lembar. Sebelum duhur sambil nunggu kan biasanya koma 10 menit tuh. 1 lembar dapat. Habis duhur 1 lembar, dapat 4 lembar. Sebelum asar 1 lembar, 6 lembar. Setelah asar tambah 1 lembar. Jadi 6 lembar. 5 lembar, 6 lembar. Sebelum maghrib biasanya koma 10 menit, udah siap. Maghrib kadang agak lapang waktunya karena udah pulang kerja. Ngaji 1 lembar. Setelah maghrib jangan pulang dulu, 1 lembar. Paling lama 10 menit 1 lembar, Pak. Itu yang betul-betul berat ngaji itu. Kalau yang lancar 5 menit dapat. Isya sebelum iqomat 1 lembar. Kalau tadi enggak iqomat, dikodok nanti setelah isya 2 lembar. Kalau masih berat, setelah isya 1 lembar, mau tidur 1 lembar, selesai. 1 juz 1 hari. 1 bulan 30 hari, 1 bulan khatam Al-Qur'an karena Al-Qur'an 30 juz. 1 tahun 12 kali khatam Al-Qur'an. Kita umur kita 63 tahun, berapa kali kita khatam Al-Quran? Banyak rekening kita di akhirat ini. Oh, kita belum bisa 60 ribu kali khatam Al-Quran. Tapi jangan ditinggalin dong. Jangan mentang-mentang gak bisa, jangan ditinggalkan. Yang penting sedikit. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit kau istiqomah, itu lebih baik daripada banyak-banyak tapi bolong-bolong ditinggalkan. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa kita amalkan, kita aplikasikan di setiap sendi kehidupan kita. Intinya saya konklusikan, pertama mari kita syukuri atas nikmat yang Allah mudahkan kepada kita dalam beribadah ini. Kedua, mari kita keep istiqomah. Allah sudah kepengen nunjukkan jalan baik buat kita. Ini jalan baik, kamu mau ke surga, ini jalannya, sudah tunjuk. Jangan miring lagi, jangan lihat ini kiri kanan sudah jurang neraka. Ini sudah jalannya, Allah mudahkan kamu sholat, Allah mudahkan kamu gaji. Tinggal keep istiqomah aja sampai ke surga, sampai nanti. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Benarnya datangnya dari Allah SWT. Salahnya datangnya dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.